بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله kita masih pada pembahasan kita hal-hal yang terkait dengan puasa dan bulan Ramadan. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang telah lalu yaitu terkait perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Poin selanjutnya adalah mustahabbat as-siyam, yaitu perkara-perkara yang sifatnya sunnah di dalam puasa. Kata mustahabbat ini adalah istilah ya, yang dimana para ulama mempunyai sekian istilah terkait dengan perkara-perkara semisal ini, yang maknanya adalah ma yuthabu fa'ilu wa la yastahiq al-iqab tariku, yaitu pelakunya mendapatkan pahala ya, dan yang meninggalkan tidak apa-apa, tidak berhak untuk diazab karena meninggalkan perkara tersebut. Di sana ada istilah lain. Naam. Zidan, mana Zidan? Hah? Hat. Apa istilah yang lain Zidan? Mustahabbat, ada mustahab. Terus apa lagi? Telah kita bahas ini di pembahasan usul fikih yang hadir. Hah? Mandub. Tayyib. Yang lain, Rayyan, mana Rayyan? Apa lagi Rayyan? Selain mandub, lupa. Naam, Ahmad, tatawu. Naam, tatawu tidak ada pada pembahasan kita, tapi maknanya ya sama. Ya, yang masyhur itu dari mustahab, mandub, kemudian apa? Masnun, ya, atau sunnah. Ya, apalagi lima itu ya, lima yang disebutkan di dalam kitab-kitab usul fikih terkait dengan istilah ini, yang maknanya adalah itu tadi, dilakukan mendapatkan pahala dan patut untuk dijaga, ini adalah syariat. Ya, yang kemudian ditinggalkan tidak seberat wajib. Dia tidak mendapatkan, tidak berhak untuk diazab atau diiqab karena meninggalkan perkara tersebut. Maka tentunya seorang yang berpuasa ini yang mereka cari adalah maghfirah, ampunan Allah, mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena amal soleh di dalamnya. Diperintahkan kita untuk terus istimrar ketika kita berpuasa, maka mereka mencari yang seperti ini ya. Jangan sampai kita mencukupkan dengan yang wajib saja. Walaupun yang wajib tadi cukup bagi dia, artinya hal itu cukup. Namun kita ingin mendatangkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya dianjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan. Di antara perkara tersebut ya, adalah makan sahur. Ya, makan sahur. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan ini adalah petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan yang membedakan antara puasa ahlul Islam dengan ahlul kitab. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, faslun baina siyamina wa siyami ahlul kitab as-sahur. Pembeda antara puasa kami dengan puasa ahli kitab itu adalah makan sahur. Ya, oleh karenanya tidak seharusnya kita tinggalkan as-sahur. Ya, petunjuk dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah merintahkan. Ya, Rasulullah menyatakan apa? Tasahharu fa inna fis-sahuri barakah. Ini perintah. Namun perintah yang disepakati oleh para ulama bukan untuk kewajiban. Ya. Bukan untuk kewajiban. Kata Rasulullah, bersahurlah kalian. Ya. Karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Sekian hikmah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya untuk takwiyah, agar kita lebih kuat lagi badan kita di dalam berpuasa, ya. Maka di sana mendatangkan barokah. Sahur bisa dengan makanan yang sedikit atau banyak. Walaupun dengan seteguk air, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas. Ya. Ini yang pertama, as-sahur. Ya, as-sahur maknanya diambil dari kata sahat. Ya, yaitu waktu sebelum subuh. Ya, waktu sebelum subuh. Ini maksudnya makan yang dilakukan, ya, dimulai dari kapan? Muntasaful lail, pertengahan malam. Sampai batasnya apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Telah masuk waktu fajar. Ya, ini maknanya sahur. Fa'illa di sana ada beberapa makna. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Faris, bahwasanya kata sahar ini ada tiga makna. Ya, yang pertama menunjukkan apa? Menunjukkan salah satu anggota badan yang berada di tenggorokan, salah satu anggota badan yang ada di tenggorokan. Ini sahur, dikatakan sahur atau sahar. Ya, kemudian makna yang lain kata Ibn Faris, khada', tipuan. Oleh karena itu sihir juga dikatakan sahar. Ya, sihir. Ya, maknanya sama. Tapi di sana menunjukkan apa? Tipuan. Ya, menunjukkan tipuan. Kemudian yang ketiga adalah waktu ini. Waktu yang menjelang subuh dikatakan waktu sahar. Jamaknya ashar, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Ala kulli hal. Permasalahan, ya, permasalahan penting yang perlu kita ketahui terkait dengan sahur ini. Jika seseorang mendengar azan, ya, karena azan itu yang menandai kita telah masuk waktu fajar shadiq, ya, maka bagaimana hukumnya ketika dia sedang makan? Ya, makanan ada di tangannya atau minuman ada di tangannya, maka yang demikian ini dijelaskan oleh para ulama, diteruskan, dilanjutkan, ya, sampai diselesaikan hajatnya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, idza sami'a ahadukum an-nida, jika salah seorang dari kalian mendengar panggilan azan yang menunjukkan waktu apa? Subuh. Wal ina ala yadihi, dan bejana ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, fala yadha'um, jangan dibiarkan, jangan diletakkan, hatta yaqdi hajatah, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ketika makan ya diteruskan, diselesaikan. Ketika minum ya sudah diteruskan. Ya, sampai selesai. Sah, sah puasanya. Ya, puasanya tetap sah. Nah, ini adalah mustahabat yang pertama. Kemudian yang kedua, mengakhirkan waktu sahur, ya, ini diantara perkara yang mustahab. Sahurnya sendiri mustahab, dianjurkan. Bahkan yang membedakan antara puasa kita dengan ahlul kitab, maka mengakhirkannya pun termasuk sunnah yang lain, ya. Kita dianjurkan untuk itu. Apa dasarnya? Satu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menyatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami melakukan salat. Ya. Yaitu salat apa? Salat fajar. Kemudian ditanya, berapa kam qadr ma bainahuma? Jaraknya berapa? Qala 50 ayat. Sekedar 50 ayat. 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Nah, ini menunjukkan sangat pendek sekali. Ya, 50 ayat bisa dicoba, ya. Berapa menit? Ya, paling 10 menit atau ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, maka disunahkan dengan hadis ini kita mengakhirkan sahur kita. Kemudian diantara mustahabat yang lain, perkara-perkara yang disyariatkan, disunahkan ketika kita berpuasa adalah ta'jilul fitr, yaitu mempercepat buka. Ya, demikian ini semakin memperkuat badan seseorang karena sudah seharian penuh dia puasa dan sudah memasuki waktu malam dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan salat tarawih, ya. Maka di sana disyariatkan untuk mempercepat buka. Dijelaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menyatakan la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia masih berada di atas kebaikan selama mereka mempercepat bukanya. Ketika sudah masuk disegerakan. Tidak ada makanan, kita niat. Niat saya niat berbuka. Batal puasanya sudah. Ketika dia niat berbuka, maka dia telah berbuka. Dia telah membatalkan puasanya. Ya. Nah, ini disegerakan. Maka di dalam hadis ini ya terdapat barokah di dalam mengikuti sunnah. Rasulullah menyatakan manusia berada di atas kebaikan, artinya manusia masih tetap diberkahi. Artinya barokah di atas rotul khair, banyak kebaikan yang ada selama mereka mempercepat buka mereka. Ya. Diceritakan bahwasanya mereka sebagian kaum Syiah, ya, mereka mengakhirkan buka mereka. Ya. Maka ini yang membedakan. Kita diperintahkan untuk mempercepat buka kita. Kemudian diantara mustahabat yang lain, yaitu berbuka dengan rutubat, yaitu kurma yang disebut dengan rutab, kurma yang basah. Ya, rutab ini kurma yang basah, bukan mentah, matang, tapi dia tidak dikeringkan. Ada tamar, ada rutab. Ya, tamar ini diproses, dikeringkan dia. Kalau rutab tidak, dia matang dengan sendirinya. Ya, dia matang dengan sendirinya. Maka disunahkan kita untuk mengawali dengan apa? Dengan rutab tadi. Dijelaskan di dalam hadis Anas. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Rasulullah berbuka dengan rutab. Qabla an yusalli, sebelum Rasulullah salat. Fa in lam takun rutubat, jika tidak ada, fa'ala tamarat, maka dengan kurma. Ya. Maka dengan kurma, ini yang kedua, opsi yang kedua. Fa in lam takun, jika tidak ada, hasahasawat minal ma. Yaitu cukup dengan seteguk air. Ya, maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jika tidak ada apa-apa, niat kita. Niat saya niat berbuka, membatalkan puasa karena sudah masuk waktu maghrib. Itu maghrib awal malam, ya. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, ya, sampai malam. Awal malam adalah waktu maghrib. Kemudian satu permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha, masalah ini penting sekali, ya, yang hakikatnya tidak dijumpai dalil. Apa itu? Sebagian orang mewajibkan, bahkan seolah-olah, ya, atau menganggapnya sunnah berbuka dengan apa? Dengan witir. Ya, berbuka dengan witir. Bilangan, kalau tidak satu ya tiga, atau setelah tiga lima dan seterusnya. Ya, maka yang demikian ini hakikatnya butuh dalil, butuh dalil. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin di dalam beberapa rekaman kita pernah mendengarkan, beliau menyatakan bahwasanya yang demikian ini tidak disyariatkan, wala minas sunnah, kata beliau, la wajib wala sunnah, tidak wajib ataupun sunnah. Ya, beliau menafikan karena tidak ada dalil memang, ya, harus tiga dalil. Witir untuk apa? Untuk apa? Idul Fitri, ya. Idul Fitri, maka di sana disunahkan. Idul apa? Idul Adha, Idul Fitri yang disunahkan untuk kita tidak makan. Idul Adha kalau tidak salah, ya. Idul Fitri, betul, Idul Fitri. Illa yaumul fitr, yaumul fitr. Maka di sana Rasulullah memakan tiga atau witir, ya, memakan korma dengan jumlah yang witir, ya. Ini sabit yang demikian. Adapun untuk berbuka, maka tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan demikian. Yang ada sebagaimana kita sampaikan, kana yuftir ala rutubat. Rasulullah berbuka rutubat, dengan rutab atau korma atau air. Tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan. Kemudian di antara perkara yang disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah ikthar minad du'a, memperbanyak berdoa ketika dia berpuasa. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Anas, salatu da'wat la turad, tiga doa yang tidak ditolak. Yang pertama, kata Rasulullah, da'watul walid, dakwah, doanya bapak kepada anaknya, ya, bapak kepada anaknya, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, da'watul sha'im, doa orang yang sedang berpuasa. Kalau perlu sehari suntuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat bala, diangkat wabah dan seterusnya. Berdoa agar diberikan hidayah dan seterusnya. Doa apapun, ya, disyariatkan. Da'watul sha'im yang kedua. Yang ketiga, da'watul musafir, doa seorang yang melakukan perjalanan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan salatu la turad da'watuhum, tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, as-sha'im hatta iftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dijelaskan dalam riwayat, tidak ada hijab antara Allah dengan orang yang terzalimi. Maka di antara mereka adalah orang yang berpuasa, ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mustahabbat as-siyam, perkara yang disunnahkan bagi mereka-mereka yang berpuasa adalah memperbanyak sedekah, ya. Memperbanyak sedekah, terutama di antara sedekah tersebut adalah taftir as-shaim, yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, hadis ini hadis yang lemah, namun dijelaskan oleh Syekh bin Baz lahu syawahid. Ya, ada penguat ya yang menguatkan hadis ini, di antaranya hadis Salman dan yang lainnya. Yang intinya di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, ya, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mempunyai pahala yang sama, dia mendapatkan pahala puasanya. Allahu Akbar, luar biasa fadilahnya. Tahu sendiri fadilahnya orang yang berpuasa, luar biasa. Dia mendapatkan pahalanya dia yang sama. Ghair annahu la yanqus min ajri shaim syai. Ya. Namun di samping itu dia tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Orang yang berpuasa tetap mendapatkan pahala. Namun dia mendapatkan pahalanya dengan tidak mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Ini di antara fadilahnya. Iktsar min as-shadaqah. Ya, terutama iftar as-sha'im. Ya ikhwan, ya, sekali lagi kita sampaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekah kita sekecil apapun. Sekecil apapun bentuknya. Ya. Allah menyatakan apa? Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqah. Allah akan terus menambah sedekah itu. Ma naqasa malun min shadaqah, kata Rasulullah. Tidak akan mengurangi harta kita ketika kita bersedekah. Kita melihat contoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar menyerahkan seluruh yang dia miliki. Dan tetap Abu Bakar bisa hidup. Ya, begitu juga Umar, setengah daripada hartanya. Demikian keadaan salafun salih, terkhusus di bulan Ramadan. Ya, mereka ketika memasuki bulan Ramadan, mereka bersemangat terutama iftar sha'im, untuk memberikan iftar. Mereka datang ke masjid. Jika tidak ada orang keluar, mereka cari orang untuk makan. Ya. Ini keadaan salafun salih. Ini kuduah bagi kita. Pendahulu mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW min ajwadin nas bil khair. Orang yang paling bermutu, orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih lagi ketika memasuki bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril, diajari Al-Qur'an. Ya, kemudian ini di antara sunnah yang lain, iktsar min tilawatil Qur'an, karena bulan ini adalah bulan syahrul Qur'an. Oleh karena itu salafun salih mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tahdits, bahkan majelis menyampaikan hadis ditinggalkan untuk apa? Tafarruq lil Qur'an. Ya, untuk mereka khusus memberikan waktu mereka di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah di bulan Ramadan yalqahu Jibril. Kana yalqahu bi kulli lailah min Ramadan, setiap malam. Ya. Ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in, dan seterusnya, begitu juga kita. Ini adalah qudwah kita. Ya, kita contoh dari taftir as-sha'im, memberikan buka, terus memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah dan seterusnya, ya. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah ijtihad fi salatil lail. Berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melakukan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan, ya, maka dia mengimani dan mengharapkan pahala, ghufirallahu, diampuni dosanya yang telah lalu. Terkhusus pada asyra al-awakhir minar Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Dikatakan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailah wa ayqadha ahlah, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah i'tikaf, nanti akan ada insyaallah biiznillah, jika kita nutut waktunya akan kita bahas. Jika tidak, pada kesempatan yang lain insyaallah di bulan Ramadan. Ya. Demikian ini yang disyariatkan. Kemudian satu permasalahan penting, yaitu terkait dengan sholat at-tarawih. Apakah minal qiyam? Apakah termasuk qiyamul lail? Ya. Termasuk, ya, termasuk sholat tarawih. Kenapa para ulama memberi nama sholat tarawih? Ya, diambil dari kata tarwiha yang artinya istirahat sejenak. Kenapa diberi nama demikian? Karena sholatnya 2 rakaat, berhenti istirahat, kemudian lanjut lagi. Ya, nah, maka diberi nama sholat at-tarawih. Apakah ada dasarnya? Dasarnya ada. Ya, kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Hadisnya sudah kita bacakan tadi. Ya, secara umum. Kemudian secara khusus, ya, dilakukan secara berjamaah. Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, beliau pernah berkata, sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Falam yakum bina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak salat bersama kami. Artinya di sini pada awalnya Rasulullah tidak melakukannya secara berjamaah. Ya, tidak melakukannya secara berjamaah. Hatta baqiya sab'un minasyahr, sampai tersisa 7 hari di bulan Ramadan, 7 hari terakhir. Maka faqama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama kami secara berjamaah. Hatta dhahaba thuluthul lail, bayangkan Rasulullah salat berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya sepanjang sampai sepertiga malam. Ya, karena panjangnya salat Rasulullah SAW. Tsumma kanat as-sadisah, kemudian pada malam tersisa 6, yaitu pada malam ke-24. Falam yakum bina, Rasulullah tidak salat bersama kami, tinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat al-khamisah, pada malam ke-25, ya, tersisa 5 hari bulan Ramadhan. Qama bina hatta dhahaba syatrul lail, Rasulullah salat bersama kami berjamaah, ya, sampai pertengahan malam. Lebih lagi, setengah malamnya. Afwan, setengah malamnya habis untuk melakukan salat. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, "Lau nafaltana ya Rasulullah, lau nafaltana al-qiyam." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak sempurnakan, ya, sampai pada akhir malam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husibala." Ini dasarnya. Bahwasanya seseorang ketika sholat bersama imam, ya, sampai selesai, ya, maka dia akan dihitung sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Artinya tidak harus imam tadi sholat semalam suntuk walaupun sebentar, namun dia sholat bersama imam, dihitung pahalanya. Nah, dihitung pahalanya. Kemudian dilanjutkan oleh Mu'ad, oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Tsumma kanat ar-rabi'ah," yaitu pada malam ke-26. Ya. "Falam yakum bina," Rasulullah tidak keluar. Rasulullah tidak keluar. Falamma baqiya thuluts min asy-syahr, ketika tersisa sepertiga malamnya, maka yaitu pada tiga hari terakhir, pada malam ke-27, ya. Pada malam ke-27, maka Rasulullah SAW mengumpulkan manusia, istri-istrinya, anaknya semua. Maka Rasulullah SAW qama bina, salat bersama kami. Dan pada malam ke-27 tersebut, hatta khashina an yafutana al-falah, karena panjangnya, ya, kami khawatir akan tertinggal sahur. Artinya sampai mendekati waktu subuh. Sampai mendekati waktu subuh, ya. Demikian para jamaah, ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam mencontohkan, ya, artinya salatut tarawih bukanlah bid'ah, bukan perkara yang diadakan, namun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun tidak diperintahkan. Karena apa? Rasulullah khawatir kita tidak mampu untuk menerima beban itu. Artinya boleh kita sholat berjamaah, boleh kita sholat di rumah, ya. Yang penting kita menyibukkan diri dengan apa? Qiyam, ya. Artinya tidak boleh kita kemudian menjelek-jelekan mereka yang tidak pernah sholat tarawih, ya. Karena memang hukum asalnya qiyamul lail di rumah, namun dilakukan Rasulullah keluar sholat bersama manusia. Ini yang menjadi dalil atas disyariatkannya qiyam al-lail dan ijtihad bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, ya, sepanjang mungkin sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian jumlahnya, ya, jumlahnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan yang lainnya Rasulullah tidak pernah melebihi 11 atau dan 13 rakaat. Namun berkata para ulama, di antara mereka adalah guru kita Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, as-sahih tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan di dalam melakukan qiyam, ya. Artinya bukanlah satu bid'ah ketika kita sholat lebih dari jumlah tersebut, karena dijelaskan di dalam qa'idah al-adad la mafhuma laha, bilangan itu tidak bisa kita pastikan. Kemudian dengan bilangan tadi kita pasti ini seperti ini, enggak, ya. Seperti contoh 7 golongan yang dinaungi oleh naungan Allah, apakah pasti 7 golongan tadi? Tidak. Apakah orang yang masuk surganya 7 golongan tadi misalnya? Ya. Ketika Rasulullah menyatakan ada sekian, ya, bilangan, disebutkan bilangan, itu tidak bisa kita pahami secara letterlek dari bilangan tersebut. Ya. Begitu juga sholat. Dikatakan oleh Aisyah tidak pernah lebih sholat dari 11 rakaat. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Namun ketika kita ingin sholat lebih, ya, apakah tidak boleh? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Maka dari itu ada di antara saudara kita kaum muslimin sholat 20 sekian rakaat, maka kita tidak boleh menyalahkan yang demikian. Ya, begitu juga di Makkah, Haramil Makki, ya, 20 sekian rakaat. Ya. Ala kulli hal, walaupun itu bukan hujjah, namun secara ilmiah bahwasanya bilangan itu tidak bisa kita pahami demikian secara letter. Ala kulli hal. Ini sedikit tentang sholat at-tarawih. Kemudian diantara sunnah yang lain adalah i'timar, melakukan apa? Umrah di bulan Ramadan, ya, jika diberikan kemampuan. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah menyatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, umrah di bulan Ramadan ini sama dengan haji. Dalam riwayat haji bersamaku. kata Rasulullah. Nah, ini diantara fadilah dilakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, tahun ini apakah dibuka oleh pemerintah kita pintu umrah ini? Ala kulli hal, jika yang diberikan kemampuan, jika tidak maka kita mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah menyatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian di antara syariat yang lain, ya, kita menyatakan kepada manusia ketika mengganggu kita, inni sha'im, ya, inni sha'im, sebagaimana disabdakan bagi orang yang mencela, mencaci, inni mru'un sha'im, kata Rasulullah, katakan saya orang yang sedang berpuasa, ya. Ala kulli hal. Kemudian poin selanjutnya, perkara-perkara yang dibenci hendaknya dihindari. Ya, perkara yang seharusnya dihindari oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Apa saja di antaranya? Al-mubalaghah fil madmadhah. Kumur, madmadhah kumur, ya, kumur-kumur yang berlebihan. Ya, begitu juga istinsyak. Istinsyak sunnah di dalam berwudu, kita memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan, istinsyak dan istinsyak. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Namun ketika di bulan Ramadan dikhawatirkan masuk air ke kerongkongan kita, dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Maka dari itu Rasul menyatakan apa? Balir fil istinsyak, yaitu perbanyak, ya, istinsyaknya, air dimasukkan. Illa antakuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan puasa, maka diperingan, ya, dikurangi, jangan terlalu air terlalu disedot banyak, ya. Ini diantara perkara yang harus dihindari. Namun bukan termasuk pembatal, ya. Batal ketika kita sengaja masuk ke tenggorokan kita, maka akan membatalkan puasa. Maka kita harus menjaga. Yang kedua adalah mencium, ya. Mencium istri, bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwat, maka dibenci. Namun bukan termasuk yang membatalkan, ya. Bukan termasuk yang membatalkan. Batal jika sampai apa? Sampai inzal, ya. Sampai di sana mengeluarkan mani, maka akan membatalkan puasa. Rasulullah SAW sendiri, bagaimana dikatakan Aisyah, kana yuqabbil wa huwa shaim. Rasulullah mencium istri-istrinya dalam keadaan puasa. Wa kana amlakukum li irbihi. Rasulullah mampu untuk menahan hajatnya. Ya. Bukan termasuk yang membatalkan, tapi ketika karena sebab itu sampai apa? Apalagi sampai berhubungan suami istri, maka ini akan membatalkan, ya. Begitu juga di antara perkara yang harus dihindari adalah menelan, ya, menelan riya atau yang semisal itu, ya. Karena ini akan masuk ke kerongkongan kita dan juga memadharatkan. Adzan. Baik, sudah masuk waktu azan. Azan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Nah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu setelah kita mengetahui perkara yang dibenci, namun perlu kita tahu permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah perkara yang merusak, ya, puasa. Artinya tidak membatalkan puasa. Jadi antara perkara yang tidak membatalkan puasa, namun sebagian orang menganggap demikian, diantaranya adalah zuq ta'am, mencoba merasakan makanan. Ya, bagi tabbah, orang yang memasak, maka boleh bagi dia untuk merasakan. Ya, namun tidak ditelan. Dengan apa? Memperhatikan. Jangan sampai apa yang dia rasakan sampai ke kerongkongannya. Ini tidak membatalkan. Ya. Kemudian di antara perkara yang lain yang hakikatnya tidak merusak puasa seseorang, tadi mencium sudah. Kemudian masalah yang lain adalah seseorang bangun dalam keadaan junub. Ya, bangun dalam keadaan junub ini tidak mempengaruhi puasanya. Yaitu di malam hari dia sedang junub, kemudian pagi, ya, barangkali kesiangan bangun, tahu-tahu junub dan sudah masuk waktu subuh. Ya, pernah terjadi. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, begitu juga Ummu Salamah pernah menceritakan kana Rasulullah SAW yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahli. Rasulullah junub dari keluarganya, ya. Thumma yaghtasil wa yusum, kemudian mandi dan puasa. Artinya Rasulullah mandi setelah masuk waktu fajar. Nah, tidak memadharatkan, ya, tidak memadharatkan, dan ini bukanlah yang merusak puasa. Kemudian mandi, ya, dan mendinginkan diri, ya, tidak ada dalilnya yang melarang, ya. Kenapa dilarang? Ya, tidak ada dalilnya yang melarang kita mandi, maka kita lakukan. Hal ini tidak merusak puasa seseorang. Kemudian hijamah, kemarin telah kita bahas, sebagian orang apa namanya menganggap ada khilaf antara para ulama terkait dengan hijamah tadi. Begitu juga pakai celak, ya, pakai celak, karena sebagian mempermasalahkan, ya, sebagian mempermasalahkan atau berdupa, ya, menghidupkan dupa untuk kewangian di rumah, yang menyatakan menciumnya dapat membatalkan. Maka yang demikian ini butuh dalil. Kemudian bersiwak, ya, bersiwak tidak termasuk yang membatalkan. Ala kulli hal. Poin selanjutnya, dan ini insya Allah yang terakhir, masih ada satu pembahasan tentang i'tikaf, mungkin akan kita bahas atau dibahas oleh asatidzah yang lain di bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu mengqadha puasa. Ya. Mengqadha puasa. Itu seorang muslim tentunya ketika dia punya udzur, kemudian dia tidak berpuasa di hari tersebut, maka wajib baginya yang pertama untuk bertaubat kepada Allah. Hafan, tidak ada uzur, orang yang tidak ada uzur kemudian dia meninggalkan puasa, yang pertama wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun, ya, karena ini adalah perbuatan yang dosa, ya, dan satu kemungkaran. Maka wajib yang pertama untuk istighfar. Kemudian yang kedua wajib baginya untuk mengqadha, ya, sebatas apa yang dia berbuka di situ setelah bulan Ramadhan. Maka hukumnya wajib untuk mengqadha. Dan mengqadha-nya alal fawr, bersegera. Ya, ya, bersegera. Ini pendapat yang sahih di antara para ulama. Karena dia tidak diperbolehkan untuk berbuka pada saat itu. Asalnya apa? Asalnya dia puasa. Kemudian dia memaksakan dirinya untuk tidak puasa dengan tanpa ada uzur. Maka harus disegerakan. Adapun jika dia berbuka dengan uzur seperti haid, kemudian wanita yang nifas, kemudian dia terkena penyakit, atau dia safar, atau yang semisalnya uzur-uzur yang diperbolehkan baginya untuk berbuka, maka yang demikian ini wajib mengqadha. Namun sebagian ulama menyatakan tidak harus segera, artinya bisa di perlambat ya. Sampai kapan batas waktunya? Sampai bulan Syaban ya, sampai bulan Syaban. Adapun ketika dia mengakhirkan sampai Ramadan yang kedua, apa hukumnya? Ya. Jika dia ada uzur, ya, maka boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Baik. Ala kulli hal, insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Tentunya bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia, bulan yang didamba-dambakan oleh manusia dari timur dan barat, dari seluruh penjuru dunia, min kulli fajjin amin. Mereka berharap bertemu dengan bulan Ramadhan. Demikian ya, mereka yang hatinya bersih, mereka yang masih mempunyai iman, mereka menunggu bulan Ramadhan. Ya, maka hendaklah kita berijtihad, ya, berusaha, berupaya agar apa yang kita lakukan bisa sempurna di bulan Ramadhan ini. Sebagaimana ulama-ulama salaf kita terdahulu, mereka berijtihad, ya. Mereka meletakkan perhatian yang besar sehingga amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, ya. Mereka khawatir puasa mereka tidak diterima di sisi Allah, ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Kunu liqabulil amal ashaddu ihtimaman." Jadilah kalian agar amalan kalian ini bagaimana caranya diterima? Berusahalah, berupayalah. Ya. Dengan kita terus beramal, ya. Alam tasma'u, kata Ali. Tidakkah kalian mendengar Allah menyatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Demikian ini dilandasi dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari situ pentingnya kita belajar, ya. Banyak berdoa kepada Allah. Di samping itu, di samping kita terus beramal, mengikhlaskan niat kita, banyak berdoa sebagaimana salafun shalih. Yahya bin Abi Katsir menyatakan mereka berdoa 6 bulan agar amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka orang yang paling takut. Barakallahu fikum. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz keluar di hari raya Idul Fitri. Dia menyatakan, ayyuhan nas innakum suntum lillah 30 yawman. Wahai manusia, kalian ini puasa karena Allah 30 hari. Wa kumtum 30 lailah. Dan kalian melakukan qiyam sebanyak 30 hari. Wa kharajtumul yawm tatlubun minallah. Dan kalian telah keluar pada hari ini. Kalian minta kepada Allah an yataqabbala minkum, agar diterima dari kalian. Ya. Sebagian salaf, ya. Sebagian salafun salih kanu yadhharun al-hazn. Mereka menampakkan kesedihan. Ya, ketika ditinggal oleh bulan Ramadhan yang mulia. Bahkan tidak sedikit mereka yang sedih, ya, karena berpisah dengan bulan semuanya isinya adalah maghfirah, isinya adalah rahmah. Manusia berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Tidak jarang dari mereka yang bersedih. Manusia bergembira ketika yaumul 'id, ya, Kan demikian kebanyakan orangnya. Bergembira ria mereka keluar. Memang ini syiar. Kita diperintahkan demikian. Syiar Islam di Yaumul Id, yaitu untuk menampakkan kemeriahannya kaum muslimin. Bagaimana mereka melakukan sholat syiar. Namun mereka bersedih salafuna salih. Ya. Ketika dikatakan kegembiraan, ya, surur wal farah, maka salah satu dari mereka sadaqtum, kalian benar, ya, kita diminta untuk bergembira dan seterusnya. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayakbaluhu amla. Tapi aku adalah seorang hamba yang diriku diperintahkan Allah, ya, untuk melakukan satu amalan dan aku tidak tahu apakah amalan ini diterima atau tidak. Ya. Berupaya mereka berusaha. Satu ketika, ya, Wahab bin Wird pernah melihat satu kaum yang mereka tertawa bergembira ria pada Yaumul Id. Mereka, beliau menyatakan, in kana haula taqabbalallahu minhum siyamahum fama hadza fi'lu syakirin. Kata beliau, jika mereka ini yang tertawa-tawa bergembira ria ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka tahu amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyam mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fama hadza fi'lu syakirin. Bukan demikian orang yang bersyukur. Ya. Wa in kana lam yataqabbal minhum, jika tidak diterima dari mereka puasa mereka, fama hadza fi'lul khaifin. Ya, orang yang takut bukan demikian, ya. Berusaha, berupaya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah yang mendatangkan maghfirah Allah, banyak beristighfar, karena yang demikian inilah sebab turunnya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ya. Ikhwatul iman, para hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini, ya, yang ingin ana sampaikan pada bab ini. Tidak ada kecuali hari yang sedikit. Setelah itu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka persiapkan. Persiapkan diri kita dari sekarang, ya, ikhlaskan niat lillahi ta'ala di dalam menyambut bulan yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.